بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, dari sini saya ingin bangun komitmen dulu. Saya tidak suka saya menyampaikan satu ajaran tapi kita tidak mengamalkannya. Saya ingin bangun komitmen dulu. Siap mengamalkan setiap sunnahnya? Saya ulang. Siap mengamalkan setiap sunnahnya? Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita buat perjanjian. Ada berapa sunnah kita ambil? Satu apa? Dua? Tiga? Baik. Siap mengamalkan? Alhamdulillah. Saya tugaskan antum untuk mengamalkan tiga isi, tiga sunnah hadis ini. Dan amalan ini menjadi kunci pertemuan kita di berikutnya. Ya, duduk tidak ada masalah. Usap bekas kantuk enggak ada masalah. Saya berikan tugas pada antum sekarang untuk menghafalkan 11 ayat dari ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran. Dan itu kunci untuk memasuki masjid ini lagi dalam pertemuan kita berikutnya. Antum belum hafal, tunggu di luar. Saya serius. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruhnya diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Tapi perjanjian ini berlaku untuk kita. Belum hafal, tunggu di luar, ya. Saya ajarkan cara cepatnya begini. Sepakat? Sepakat? Berapa ayat? Sebentar. Saya sudah lihat wajah-wajahnya, ya. Baik. Jadi bulan depan ketika belum hafal antum maksa di sini, saya minta keluar. Sebelah. Lihat sini. Kita umumnya, bismillah. Antum kalau tekadnya kuat, insyaallah Allah akan mudahkan. Ya, lihat sini baik-baik. Rumusnya, kita kan umumnya bertemu sebulan, ya. Ya, pada umumnya sebulan. Sebulan berapa hari? Kurang lebih 30 hari. Tadi berapa ayat? 11 ayat. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik, kita akan mulai bagi dari 11 ayat ini terkait dengan 30. Kita bagi, kalau 30 kita punya 11 ayat, berarti kita punya satu ayatnya untuk dihafalkan dalam berapa hari? Kurang lebih 3 hari. Tekan? Baik. Sekarang perhatikan. Taruhlah kalaupun ambil di dalam 2 hari setengah, kita dapati 3 hari ini maksimal. Lihat ini. 3 hari untuk satu ayat. Masa satu ayat gak bisa dihafalkan 3 hari? Cara menghafalnya begini. Antum bagi ke waktu sholat. Ya, sehari ada berapa kali waktu sholat? 5 kali. Dari subuh sampai dengan isya. Perhatikan. Sebelum subuh, antum hafalkan satu ayat ini. Jelas? Taib. Ba'da subuh, antum coba ulangi lagi. Satu ayat kan gak lama. Ya. Kemudian gunakan dalam setiap sholat sunnah. Duha, baca ini lagi. Rakaat kedua, baca ini lagi. Kemudian sampai ke ba'diyah isyanya, baca ini lagi. Kalau antum bisa tahajud pun, baca yang ini juga. Ya, di luar yang lainnya. Jadi kalau anda konsisten dengan ini, maka sehari hafalan anda akan baik. Hari yang kedua, awas, jangan maksa, ulangi lagi yang ini. Sampai betul-betul anda paham isinya, termasuk baca terjemahannya. Ya, paham ya? Kalau anda terapkan apa yang saya sampaikan, insya Allah hafalan anda akan kuat. Jelas ya? Hari kedua jangan pindah pada ayat kedua. Hari kedua konsisten dengan yang ini. Ulangi lagi. Ya. Bahkan kalau bisa begini. Isi setiap waktu dengan mengingat ayat ini. Ya, misal anda dari masjid, pulang dari masjid ke rumah, bacakan lagi ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Pak, assalamualaikum. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Masyaallahikum salam. Baik. Turunkan ini. Paham? Baik. Hari kedua kita sudah hafal, sudah cukup baik misalnya. Kita punya 3 hari. Kalau ini dikalikan 11, 33. Bisa, boleh kita hari ketiga, kita mulai hafalkan yang ayat keduanya. Sebelum menghafal ayat kedua, ayat pertama ulangi lagi. Hafalkan ayat kedua, sekarang anda punya 2 ayat. Salat sunnah, bacakan 2 ayat ini. Jangan baca yang ketiganya. Rakaat pertama, baca ayat 190. Rakaat kedua, baca ayat 191. Sampai malamnya. Hari yang keempat, jangan menambah. Ulangi lagi, cuma 2 ayat ini. Dengarkan saya baik-baik, ikuti nasihat saya. Jangan ikuti petunjuk setan yang meminta anda menghafal tambahan ayat yang lainnya. Karena ketika anda berpindah, akan dibuat yang ini lemah hafalan anda. Maka ketika mengulang, di situ jadi persoalannya. Ingat baik-baik ya. Bertahan di sini, hari keempat tegaskan lagi, hari kelima tetap di yang dua ini. Hari keenam mulai ayat yang ketiga. Teruskan manhaj ini sampai ke isyanya, tahajud pakai. Demi Allah saya katakan, begitu sampai Anda hari yang ke-30, Anda sudah lancar 11 ayat, bahkan dibolak-balik pun Anda hafal. Ayat ini apa, sebelumnya apa, setelahnya apa, seketikanya apa. Maka insya Allah hafalan Anda akan sempurna, insya Allah 11 ayat ini. Ya. Kalau Anda mau ikutan, yang 30 hari hafal Al-Quran. Itu bisa dipakai salah satunya. Nanti kita terangkan, nanti di akhirlah saya umumkan supaya tidak banyak mengambil sesi dari kajian kita. Paham sampai sini? Baik, sepakat mengamalkan? Ingat kita punya perjanjian ya. Bulan depan kita hafal berapa ayat? Surah apa? Dari depan, dari belakang? Dari belakang. Tayyib, alhamdulillah. Setiap Anda akan saya tanya ketika bertemu. Baik, antum baca, antum teruskan. Antum sebelumnya apa? Antum kurangnya apa? Anda belum hafal? Keluar dulu. Hati-hati ya. Bismillah. Semoga Allah menguatkan ingatan saya untuk menyebutkan ini kembali saat bertemu. Nah, Anda sudah aminkan. Alhamdulillah.